إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyana wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha أتاها أمنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Yang artinya sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari awan Kemudian tumbuh dengannya tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia. Dan ada pula yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Sehingga ketika bumi ini telah mengambil perhiasannya. Dan telah benar-benar berhias dengannya. Datanglah kepada bumi tadi. Perintah kami. Yaitu kehancuran bumi tersebut. Maka kami jadikan bumi tersebut seperti sesuatu yang telah dipanen. Seakan-akan belum pernah ada sebelumnya. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita di dalam ayat yang mulia ini bagaimana sesungguhnya gambaran kehidupan di dunia ini kehidupan yang kesenangan dan kenikmatannya hanyalah sesaat dan cepat untuk hilang berganti dengan kesusahan dan kesedihan Oleh karena itu, di antara sebutan ad-dunya itu adalah al-ula. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula, yaitu ad-dunya. Disebut demikian karena memang kehidupan dunia inilah yang lebih dirasakan oleh manusia saat ini daripada akhirat nanti dan keadaannya yang lebih mendahului akhirat. Demikian pula di antara nama ad-dunya itu adalah al-ajilah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kalian benar-benar mencintai kehidupan dunia ini dan kalian meninggalkan, melupakan kehidupan akhirat. Al-ajilah adalah sesuatu yang bersifat segera dan cepat. Sehingga dunia ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama al-ajilah karena memang kesenangan dan kenikmatannya segera dirasakan oleh hati setiap orang, akan tapi dia pun akan cepat hilang. Yang apabila seseorang tadi tertipu dengan kesenangan dunia ini, lalai dari akhiratnya, maka kesenangan tadi akan berganti dengan kesedihan, akan berganti dengan kesusahan dan kepayahan nanti di yaumul akhir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan ajila, menginginkan dunia ini, kesenangan yang segera tapi sesaat, ajjalna lahu fiha man nasha'u liman nurid, kami akan segerakan untuk dia di dunia ini apa yang dia inginkan dari kesenangan untuk siapa yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya nanti di akhirat jahannam, yaslaha madmuman madhura, yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina, dalam keadaan tercela dan terusir. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, oleh karena itu kesenangan hidup dunia ialah adalah kesenangan yang menipu. Laksana fata morgana, yang dilihat oleh orang yang sedang kehausan seakan-akan air yang segar, hingga ketika dia datang mendekatinya, lam yajidhu syai'an, dia tidak dapati apapun. Alkan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengingatkan kepada kita tentang kesenangan hidup di dunia ini yang merupakan kesenangan yang menipu. Qala Allah taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah, dan kalian akan dipenuhi balasannya nanti pada hari kiamat atas setiap apa yang kalian perbuat di dunia ini, balasannya nanti ada di yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka siapa saja yang nanti di akhiratnya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan yang menipu, yang kalau seseorang tertipu dengannya tidak berbekal untuk akhiratnya, akan dia dapati kerugian-kerugian, kehinaan-kehinaan dan siksa. Wal'iyadzubillah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kama salighais أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. La'ibun wa lahu wa zinah dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum dan berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwal wal aulad dan berbanyak-banyak anak dan harta. Kama tsali ghayth umpamanya seperti air hujan. Kama tsali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu yang tanaman-tanaman yang tumbuh dengan air hujan tadi mengagumkan para petani. Tsumma yahij. Fatarahu musfarra. Kemudian tanaman itu yahiju dipanen. Kamu lihat dia berubah menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian hancur. Itulah dunia. Senang sesaat setelah itu hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan ada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Untuk jangan seorang itu lalai dengan kesenangan dunia tadi sehingga lupa dari mempersiapkan untuk akhiratnya. Karena ingat bahwa di akhirat di sana ada al-jannah, ada an-nar. Jannah sebagai tempat kenikmatan, keabadian. Dan an-nar sebagai tempat siksa yang juga abadi. Pikirkanlah bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Jangan-jangan sampai apa saja kenikmatan dunia ini melupakan kita dari mempersiapkan kebahagiaan akhirat kita. Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Naam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sesuatu yang dibuat senang oleh manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dibuat indah untuk manusia ini kecintaan syahwatnya kepada wanita, anak-anak, harta benda berupa emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, dan pertanian, perkebunan. Itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala kesenangan hidup di dunia. Dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang baik, yaitu Al-Jannah. Sehingga boleh saja mungkin seseorang bertanya, kalau memang Allah jadikan di dunia ini kesenangan, mengapa tidak boleh kita melakukannya? Tidak. Bukan begitu pemahamannya. Akan tetapi yang diinginkan di sini adalah bahwa kesenangan yang Allah jadikan di dunia ini bukan untuk kita semata-mata bersenang-senang dengannya. Tapi itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dilihat dari kita siapa dari kita ini yang terbaik amalnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Inna ja'alna ma fil ardi zinatan. Sesungguhnya kami jadikan apa yang di muka bumi ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami jadikan apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan. linabluwahum, untuk kami uji mereka manusia ini, ayyuhum ahsanu amala, siapa dari kalian yang terbaik amalnya. Hingga kesenangan-kesenangan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini bukan sekedar untuk kita bersenang-senang dengannya, tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita berbuat. Siapa dari kita yang terbaik amalnya, yaitu yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah cintai, yang Allah ridai. Itulah yang diinginkan dari adanya kesenangan di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin, kita ingatkan di sini agar jangan sampai kesenangan yang ada di dunia ini membuat kita lupa dari akhirat kita, sehingga mengambil apa yang disenangi oleh kita di dunia ini tanpa kita memperhatikan akibatnya nanti buat akhirat kita. Ingat, tidaklah dibukakan kesenangan dunia ini dengan selebar-lebarnya kecuali untuk orang-orang yang telah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Falamma nasu ma dzukiru, falamma nasu ma dzukiru, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautah." وَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ketika mereka melupakan apa yang diingatkan pada mereka dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya, diabaikan, dilupakan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, kami bukakan, kata Allah, untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu yang mereka senangi, yang diinginkan oleh hawa nafsunya, Allah Subhanahu bukakan untuk mereka, untuk mereka bersenang-senang dengannya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah senang, berbangga dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari kesenangan-kesenangan, walaupun membuatnya lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum bantah, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun, sehingga mereka itu berputus asa, tidak lagi memiliki jalan untuk selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faquti'a dabirul ladina zalamu, maka musnahlah orang-orang yang zalim itu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yutlifhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi tangguh kepada orang yang zalim itu, tidak segera dihukum ketika dia berbuat zalim, sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjatuhkan hukuman padanya, siksaan kepadanya, lam yudlifhu, Allah tidak akan pernah melepaskan dia dari siksa tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu ketika dia menyiksa penduduk suatu kampung yang berbuat zalim, sesungguhnya siksanya Allah itu amatlah pedih dan amatlah keras. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk mengingatkan kita akan bahayanya tertipu dengan kesenangan dunia tadi, sehingga melalaikan kita dari kebahagiaan akhirat kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadisnya bahwa dunia ini bagi orang yang mukmin itu laksana penjara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Karena memang dalam kehidupan dunia ini kaum mukminin tidak dilepas dan dibiarkan begitu saja mengambil segala kesenangan dunia. Di sana ada yang halal, ada yang haram. Kaum mukminin diperintahkan untuk mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, bahkan juga yang syubhat. Dalam kehidupan dunia ini juga kaum muslimin, kaum mukminin memiliki tugas tanggung jawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kaum mukminin di dunia ini. Laksana sebagai suatu penjara, tapi dia akan melaksanakan atau merasakan kebebasannya nanti di yaumul qiyamah. Tanpa ada lagi beban. Segala kesenangan yang ada di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, di surga nanti, tidak ada yang dibatasi. Baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, wanita, dan semuanya dari apa yang disenangi oleh manusia yang ada di jannah itu, tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala batasi. Maka berpikirlah ayuhal muslimun untuk lebih mengutamakan kesenangan yang abadi nanti di akhirat daripada kita tertipu dengan kesenangan yang hanya sesaat di dunia ini saja, yang berakhir dengan hukuman dan adab kalau kita tidak segera bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang berislam kemudian diberi rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia merasa cukup qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ayuhan muslimun bahwasannya Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menerangkan kepada kita tentang rendahnya kesenangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah al-ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbah." Hadikan dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayapnya nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang yang kafir itu minum di dunia ini walaupun seteguk. Menunjukkan kepada kita betapa rendahnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia lebih dari sekedar sayapnya nyamuk yang tidak ada nilai, bahkan lebih hina dari itu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Al-Mustawrid bin Shaddad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan seperti salah seorang dari kalian mencelupkan satu jarinya ke laut. Lihat apa yang kembali dari laut tadi. Hanya setetes air. Itulah dunia. Dan akhirat itu adalah lautan yang luas itu. Sehingga jauh dan tidak ada bandingannya dunia ini dengan akhirat. Oleh karena itu, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, seseorang yang cinta kepada dunia. Bagaimana dia mencintai sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala menghinakannya? Dan juga Rasulullah s.a.w. menghinakannya. Sehingga ketika beliau tidur di tempat yang sangat sederhana, sahabat Umar radhiyallahu anhu melihatnya menangis. Kemudian ditanya, apa yang membuat menangis wahai Umar bin Khattab? Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku menangis bukanlah karena aku tidak mengetahui bahwa engkau lebih mulia daripada Kisra, penguasa Persia dan Romawi. Aku tetapi engkau adalah Rasulullah. Tidakkah engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan segala kenikmatan dunia ini? Maka beliau bersabda, Ama tarda ya Umar an takuna lahumud dunya walad al-akhirah. Tidakkah engkau rela wahai Umar untuk dunia ini menjadi buat mereka dan buat kita akhirat? Hadis riwayat Imam Muslim dan atau bahkan juga Imam Al-Bukhari dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi ayuhal muslimun, bukan berarti tidak dibolehkan kita mengambil apa yang Allah bolehkan untuk kita di dunia ini. Tapi yang diinginkan daripadanya adalah agar jangan sampai kesenangan yang ada di dunia ini membuat kita lalai dari mempersiapkan akhirat kita. Maka jalan yang paling bagus untuk bisa baik di dalam mengambil kesenangan di dunia ini adalah dengan kita menghiasi diri kita dengan sifat al-wara dan sifat az-zuhud, yaitu meninggalkan segala yang membahayakan akhirat kita dan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Mengambil dari dunia ini apa yang kita butuhkan. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَبَتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu dari kesenangan dunia ini untuk akhiratmu. Dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, yaitu dengan melakukan segala bentuk kemaksiatan, kedurhakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله